mulai berlari, berlari, melayang kau. Terbang la na na la na na, tra na na na na na na. Berputar, berputar, berputar ke mulai berlari.